بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله أو محاضرتنا اليوم في معنى لا إله إلا الله، وبيان شروطها، وبيان من خالف فيها من أهل الأهواء والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، إن شاء الله pada kesempatan ini kita akan mengikuti ceramah yang disampaikan oleh Syekh Khalid bin Khalaf Asy-Syammari hafizahullahu taala. Beliau adalah seorang pengajar di lembaga pendidikan Darul Quran di Kuwait, dan beliau telah mengambil gelar magister di Jami'ah Al-Kuwait, Universitas Kuwait, dan sekarang beliau dalam proses mengambil gelar doktoral di Universitas Al-Kuwait. Semoga apa yang akan beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan telah disebutkan oleh panitia bahwa tema pengajian kita pada kali ini adalah tentang bahaya ISIS. Namun beliau hafizahullah taala akan memaparkan terlebih dahulu tentang makna la ilaha illallah, begitu pula syarat-syaratnya dan penyimpangannya. Kemudian baru setelah itu beliau akan masuk ke bab penyimpangan orang-orang khawarij, dalam hal ini di masa ini orang-orang ISIS, Jabhatun Nusrah, Al-Qaidah dan yang lain, karena dari penyimpangan tentang makna la ilaha illallah akhirnya mereka memiliki suatu pemikiran takfir, yang dari situlah kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan teror mereka, sehingga kita akan dapati pembahasan tentang ISIS pada akhir-akhir atau setengah terakhir dari pemaparan beliau. La ilaha illallah, هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله هي أصل الإسلام، وأول ما يؤمر به الخلق هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبهذه الشهادة يصبح الكافر مسلما، ويصبح العدو وليا، ويصبح من أباح الكفر دمه معصوم الدم بشهادة أن لا إله إلا الله. بشهادة لا إله إلا الله يدخل في الإسلام ويكون له ما على المسلمين وعليه ما عليهم. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan syahadat, suatu persaksian dan ikrar, yang itu merupakan asal usul daripada Islam ini, pokok daripada agama Islam ini. Itulah yang pertama kali diperintahkan kepada makhluk-makhluk, dan dengan itulah seorang yang kafir menjadi muslim, seorang musuh menjadi teman, dan seorang yang haram darahnya, seorang yang dihalalkan darahnya menjadi haram atau dijaga darahnya, sehingga dengan itu ia akan mendapatkan apa yang diperoleh oleh kaum muslimin pada umumnya, dan ia pun akan seperti kaum muslimin yang lainnya pada urusan-urusan yang lain. Walaqad ittafaqa ahlus sunnati wal jama'ah أهل الإسلام على أنه أول ما يجب على العبد حين يدخل في الإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dan ahlu sunnah wal jamaah, pemeluk agama Islam, telah bersepakat bahwa kewajiban pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian mengesakan Allah Azza wa Jal dalam ibadah. Sebagaimana dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz radhiyallahu anhu ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yaitu dari ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. فكلمه لا اله الا الله هذه الشهاده هي كلمه التوحيد وهي كلمه الاخلاص لله في العباده وهي اول ركن من اركان الاسلام واعلى شعبه من شعب الايمان وهي اول واعظم واجب على المكلف وآخر واجب على المكلف فهو يخرج من الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله. Sehingga kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dan kalimat al-ikhlas, dan itu merupakan yang pertama dari rukun Islam. Kalimat la ilaha illallah juga merupakan cabang yang tertinggi daripada cabang Islam dan iman, sehingga itu merupakan kewajiban yang paling agung terhadap seorang mukallaf, yang dengannya nanti dia akan keluar dari dunia ini menuju akhiratnya. Wa amma ma'na syahadat wa la ilaha illallah fa hadha huwa alladhi yajib 'ala al-muslim an ya'lamahu min hadhihi asy-syahadah. فشهادة أن لا إله إلا الله بها ركنان، فيها ركنان. الركن الأول وهو النفي، فلا إله نفي لجميع الآلهة، فلا يستحق العبادة ولا يستحق التأله إلا الله. هنا الركن الثاني الإثبات، إلا الله، لا إله نفي لجميع الآلهة إلا الله، إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا تعبد مع الله أحدا كائنا من كان، لا نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا تذبح لغير الله ولا تدعو غير الله ولا تصلي لغير الله ولا تخشى إلا الله. هكذا تكون العبادة لله سبحانه وتعالى وتحقق معنى لا إله إلا الله. Adapun makna dari kalimat La ilaha illallah, itulah yang semestinya dan menjadi kewajiban atas muslim untuk mengetahuinya. Dan sesungguhnya pada kalimat La ilaha illallah terdapat dua rukun atau dua sisi makna yang wajib diketahui. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan, terdapat pada penggalan pertama dari syahadat tersebut, yaitu la ilaha, tiada ilah, tiada sesembahan, yang artinya menafikan, menolak segala bentuk sesembahan, sehingga tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah, sebagaimana pada penggalan kedua, illallah, kecuali hanya Allah. Pada penggalan kedua dari syahadat tersebut, artinya menetapkan segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu baginya. Kalau begitu makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tiada sesuatu yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh engkau mengibadahi bersama Allah, bersama ibadahmu kepada Allah, siapapun dan apapun, baik malaikat ataupun makhluk-makhluk yang lain, pepohonan, bebatuan atau yang lain. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah, jangan engkau beribadah kepada selain Allah, jangan engkau takut kecuali hanya kepada Allah. Begitulah caranya engkau mewujudkan makna la ilaha illallah. La ma'budah bihaqqin illallah. Al-dalil ala hadha ya ayuhal ahibbah, anna nabi sallallahu alaihi wasallam ursila ila kuffar Quraysh, wahum ya'badun al-asnam, wa yadbahun al-asnam, wa yataqarrabuna ilayha min dunillah. فقال الله سبحانه وتعالى في حقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كفار قريش يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، إذن لماذا يرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما دون ذلك من الأصنام والأوثان؟ إذن هذا هو الدليل على أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش هذا العلم فقط بأن الله هو الخالق الرازق، بل يجب عليهم حين علموا ذلك أن الله هو الخالق الرازق أن يعبدوه وحده، لأن من يخلق ويرزق ويدبر الأمر هو الذي يستحق العبادة وحده، لا يستحقها غيره من الأصنام ومن القبور والأضرحة التي لا تستطيع لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. لا معبود بحق إلا الله. Tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan makna tersebut adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy dan yang sekitar mereka. Mereka saat itu mengibadahi berhala-berhala, mengibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Mereka bertaqarrub kepada sesembahan-sesembahan mereka, mendekatkan diri kepada sesembahan-sesembahan mereka. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Dengan ayat tersebut kita ketahui bahwa orang-orang kafir saat itu mengakui bahwa Allah Azza wa Jal sebagai pencipta, bahwa Allah Azza wa Jal sebagai pengatur alam ini. Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Tujuannya adalah agar mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dibenarkan keyakinan mereka sebatas pada bahwa Allah pencipta mereka dan pengatur mereka, tapi mereka pun harus meyakini bahwa Allah lah yang satu-satunya berhak diibadahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima dari orang-orang kafir Quraisy keyakinan-keyakinan mereka yang hanya sebatas itu, bahwa Allah azza wajal sebagai pencipta dan pengatur atau pemberi rizki, bahkan mereka wajib beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Sang pencipta, sang pengatur, itulah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi, bukan yang lain. Baik dalam bentuk kuburan-kuburan ataupun bentuk-bentuk sesembahan yang lain yang tidak mampu memberikan manfaat ataupun mudarat. Fala ilaha illallah ya akhwan, kalimah azimah. Kama qulna tudkhiluk ila al-islam, fala budda أن تعرف هذه الكلمة بمعناها وتعمل بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة من أجلها شرعت السنن والفرائض من الصلاة والزكاة، ومن أجلها حارب المسلمون في جهادهم لمن لم يقبل هذه الكلمة ولم يؤمن بها. فلهذا لا بد أن نعتني بهذه الكلمة عناية تامة، فنعرف ما هو مقتضاها وما هي شروطها. كلمة لا إله إلا الله merupakan suatu kalimat yang agung, yang dengannya seorang akan menjadi masuk ke agama Islam ini. Oleh karenanya sudah semestinya seseorang mengetahui maknanya yang terkandung padanya, yaitu menafikan dan menolak segala bentuk kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kalimat ini yang karenanya disyariatkan segala syariat-syariat, baik salat, zakat maupun yang lain, demikian pula disyariatkan jihad fi sabilillah karenanya, maka sudah semestinya seseorang memberikan perhatian yang penuh untuk mengetahui makna la ilaha illallah, apa konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, dan apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi demi mewujudkan kalimat la ilaha illallah. لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لكلمة لا إله إلا الله سبعة شروط، وسهلها بعضهم رحمه الله تعالى بأن جمعها في أبيات من الشعر ليسهل حفظها ولتحصل الفائدة من هذا. فجمعها قائلهم أن هذه السبعة شروط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وجمعها أيضا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في بيتين جميلين، فقال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول. والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan bahwa La ilaha illallah memiliki 7 syarat. Dan sebagian ulama telah mempermudah untuk menghafal 7 syarat tersebut dalam beberapa bait syair. Di antaranya sebagian ulama menyebutkan ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama, yaitu pertama ilmu, kedua yakin, ketiga ikhlas, keempat kejujuran, bersama mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilaha, mahabbah, rasa cinta, inqiyad, tunduk kepadanya, wal qabul, dan menerimanya, laha, yakni terhadap makna kalimat tersebut atau terhadap kalimat tersebut. Demikian pula seorang ulama yaitu Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala juga telah meringkas dalam beberapa bait syair beliau, di mana beliau mengatakan wabi syurutin sab'atin qad quyidat, dan dengan 7 syarat kalimat la ilaha illallah telah diikat. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dan pada nas-nas wahyu betul-betul telah datang syarat-syarat itu. Fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha, orang yang mengatakannya tidak akan dapat mengambil manfaat dari kalimat itu kecuali ketika dia menyempurnakannya. Al-ilmu wal yaqin wal qabulu, yaitu ilmu, yakin, menerima. Al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadrima aqulu, dan inqiyad, maka ketahuilah apa yang ku katakan. Wasidq wal ikhlas wal mahabbah, kemudian as-sidq wal ikhlas wal mahabbah, kejujuran, ikhlas, dan rasa cinta. Waffaqakallahu lima ahabbah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang dicintai Allah azza wa jal. Idhan hiya sab'at syurut نذكرها الآن على سبيل الإجمال قبل أن نبدأ بالتفصيل. الأول العلم المنافي للجهل. الأول العلم المنافي للجهل. والثاني اليقين المنافي للشك. الثاني اليقين المنافي للشك. والثالث القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد. والرابع الانقياد المنافي للترك. الانقياد المنافي للترك. والخامس الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص المنافي للشرك. والسادس الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب. والسابع المحبة المنافية لضدها. المحبة المنافية لضدها. Jadi di sini ada 7 syarat. Bisa kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah wajib mengetahui makna dan maksud dari la ilaha illallah. Yang ini berlawanan dengan al-jahl, yaitu tidak mengetahui dan tidak mengerti maksud daripada kalimat itu. Syarat kedua adalah al-yakin. Dia mesti meyakini kebenaran kalimat tersebut dan maknanya. Yang ini bertolak belakang dengan asyak, kebimbangan terhadap kebenaran dan kandungan makna kalimat tersebut. Yang ketiga adalah al-qabul. Menerimanya. Betul-betul menerima kalimat tersebut. Yang ini bertolak belakang dengan lawannya, yaitu ar-rad, menolak. dan tidak menerima kalimat tersebut seperti yang dilakukan musyrikin. Yang keempat adalah al-inqiyad, yakni tunduk patuh mengikuti apa konsekuensi daripada kalimat tersebut dan kandungan maknanya, yang ini berlawanan dengan at-tark, yaitu tidak mau tunduk dan tidak mau patuh terhadap kandungan dan konsekuensi daripada kalimat tersebut. Yang kelima adalah al-ikhlas, betul-betul mengatakannya, mengikrarkannya dengan ikhlas, tidak ada unsur kesyirikan atau niat untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah as-sidq, kejujuran, yakni mengatakannya, mengikrarkannya dengan jujur, benar, lahir dan batin sama. Dan ini bertentangan dengan al-kadzib, kedustaan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang ketujuh adalah mahabbah, rasa cinta. Cinta terhadap makna, terhadap kalimat dan kandungan makna yang ada pada kalimat tersebut. Yang ini berlawanan dengan rasa benci terhadap kalimat atau kandungan makna kalimat tersebut. الشرط الأول العلم، والعلم بمعناها أي المراد من هذه الكلمة، من كلمة لا إله إلا الله، ومعرفة ما تنفيه وما تثبته. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون بما شهدوا، ماذا شهدوا، ما هو معنى ما شهدوا به، أي شهد بلا إله إلا الله، فيعلم بقلبه معنى هذه الكلمة وما يجب عليه حينما يشهد بها من أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يصلي إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، لا يشرك مع الله أي شيء كائنا من كان، في أي عبادة كانت، العبادة فقط لله سبحانه وتعالى، ولو عظم هذا المشروك. هل يوجد أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم في خير البشر صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يجوز أن ندعوه مع الله سبحانه وتعالى أو نتقرب إليه بشيء لا يسمح لنا أو لا يجوز الله سبحانه وتعالى لنا أن نتقرب به له، فهو نبي مرسل وهو عبد لله ورسوله، هذا هو الصحيح لا إله إلا الله. Sebagai penjelasan singkat terhadap syarat-syarat tersebut, yang pertama al-ilmu, mengetahui, berilmu, yakni mengetahui makna daripada kalimat la ilaha illallah, apa yang dimaukan dan apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Mengetahui apa yang dinafikan, ditolak oleh kalimat la ilaha illallah. Mengetahui apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man syahida bilhaq wahum ya'alamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran, yakni bersaksi dengan la ilaha illallah, wahum ya'alamun, dan mereka mengetahui, yakni mengetahui apa yang dia ikrarkan, yang dia persaksikan, sehingga dia mengetahui apa yang wajib dia lakukan, mengetahui apa yang dikandung dari makna la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sesuatu yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, sehingga secara praktek dia tidak akan mengibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan sholat karena selain Allah. Dia tidak akan menyembelih untuk selain Allah. Dia tidak akan berbuat syirik sedikit pun kepada siapapun. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk manusia terbaik. Beliau adalah manusia terbaik. Namun demikian kita tidak diperbolehkan beribadah kepada beliau, mendekatkan diri, melakukan taqarrub kepada beliau alaihi salatu wassalam, apalagi kepada yang lainnya. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فلا إله إلا الله تقابل فمن يكفر بالطاغوت هذا المنفي ننفي أي شيء يستحق ما يستحق العبادة فمن يكفر بالطاغوت نكفر بجميع ما يعبد من دون الله نكفر بجميع ما يعبد من دون الله ونؤمن بالله وحده أي ما نعبد إلا الله وحده وكذلك قول الله تعالى إنني براء مما تعبدون أنا أتبرأ من كل ما يعبد من دون الله وأستثني إلا الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا الذي فطرني إلا الذي خلقني إلا الذي أنشأني من العدم الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق للعبادة إذن أنا أتبرأ من كل ما عبد من دون الله من حجر أو صنم أو شجر أو ملك أو جن كله لا أعبده وأكفر به وأعبد الله وحده لأن من خلق ورزقك هو الذي يستحق أن تعبده وحده لا شريك له. Di antara dalil yang menunjukkan makna kalimat la ilaha illallah adalah firman Allah pada surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang ingkar terhadap taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ayat tersebut bila kita perhatikan merupakan kandungan dari makna la ilaha illallah. La ilaha, tiada ilah. Menafikan dan menolak segala bentuk ketuhanan. Ini sama dengan faman yakfur bitaghut, siapa yang ingkar kepada taghut, yakni ingkar kepada seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini sama dengan illallah, kecuali Allah. Sehingga dengan ayat tersebut artinya barang siapa yang ingkar kepada taghut, yakni ingkar kepada seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan ia beriman hanya kepada Allah satu-satunya sebagai ilah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Yani kalau begitu, ini juga sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal yang lainnya yang menunjukkan makna la ilaha illallah, yaitu innani bara'un mimma ta'budun, ketika Allah menceritakan tentang salah satu nabinya, dia mengatakan innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi, illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Nah, dialah sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jal, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Aku berlepas diri dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, apakah itu bentuk pohon atau malaikat atau jin, semuanya aku berlepas diri darinya, dan aku hanya beribadah kepada Allah saja, karena dialah yang menciptakan dan dialah yang memberi rizki. الشرط الثاني اليقين، فلا بد لمن يشهد أن لا إله إلا الله أن يكون مستيقنا بها في قلبه، وعنده يقين في هذه الكلمة كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم تكن عندهم ريبة في قلوبهم، إنما عندهم يقين بأن هذه الكلمة هي الحق وهي الصدق وهي المنجية له. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة: من لقيت وراء هذا الحائط، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه، مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. إذن يشهد أن لا إله إلا الله مع يقينه في قلبه بصدق هذه الكلمة، وأنها هي الكلمة التي تنجيه وتدخله إلى الجنة. Yang kedua adalah al-yaqin. Sehingga seorang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti betul-betul yakin akan kebenaran makna la ilaha illallah dan kandungan maknanya. Ia yakin hal itu dalam kalbunya, betul-betul kuat dan mantap dalam kalbunya. Disebutkan dalam ayat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak punya keraguan. Yakni mereka betul-betul yakin, mereka jujur, dan mereka yakin bahwa itulah kalimat yang akan menyelamatkan atau menjadi sebab keselamatan dia di akhirat kelak. Juga Nabi SAW mengatakan kepada sebagian sahabatnya, man lakita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapa saja yang kamu temui di belakang kebun ini dan dia bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah dan penuh dengan keyakinan terhadapnya, kalbunya meyakininya, maka berikan kabar gembira untuknya bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Yakni betul-betul membenarkan kalimat la ilaha illallah, yakin bahwa itu akan menjadi sebab keselamatannya. Syarat ketiga, al-qabul. Al-qabul. Ya Abdullah, jika syahidt la ilaha illallah wa 'alimta ma'naha واستيقن قلبك بها فلا بد أن تقبل بما جاءت به. وكلمة لا إله إلا الله جاءت بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، فلا تعبد مع الله شيئا آخر. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا حال الكفار إذا قيل لهم ودعوا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا بلا إله إلا الله ويعملوا بلا إله إلا الله، قالوا هذا الكلام لا نقبل به. لماذا؟ لأنه ما يصح مع عبادة غير الله. الكفار علموا هذا. في هذا الزمان بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى الضريح وإلى صاحب القبر يدعوه من دون الله، يطلب منه أن يغفر ذنبه أو يجلب له الرزق. فهل هذا حقق لا إله إلا الله أو عمل بها أو قبل بها؟ Yang ketiga adalah al-qabul, artinya menerima. Wahai hamba Allah, bila engkau telah bersaksi dengan persaksian tersebut engkau mengetahui makna dan kandungannya, dan engkau yakin dengan apa yang terkandung padanya, maka engkau wajib menerima apa yang dibawa oleh kalimat La ilaha illallah. Dan kalimat La ilaha illallah membawa suatu makna bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Sehingga jangan engkau beribadah bersama ibadahmu kepada Allah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu orang-orang musyrik, sebagaimana Allah firmankan, annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, bahwa mereka apabila diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau menerima. Padahal mereka tahu makna la ilaha illallah dan kandungannya, tapi mereka tidak mau menerima. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna la tariku alihatina, apakah kami mesti meninggalkan sesembahan-sesembahan kami li syairin majnun, demi minggu itu mengikuti seorang penyair yang gila. Mereka orang-orang kafir ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah justru mengatakan kami tidak mau menerima, karena dengan mengucapkan la ilaha illallah mereka tidak mungkin beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka paham makna tersebut. Konsekuensi dari mengucap la ilaha illallah artinya meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Mereka paham konsekuensi makna tersebut. Oleh karenanya mereka tidak mau menerima. Tapi disayangkan di zaman ini ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi juga masih beribadah kepada selain Allah. Pergi ke kuburan-kuburan, berdoa, meminta kepada selain Allah untuk diampuni dosanya atau untuk diberi rezeki. Apakah yang seperti ini mengatakan kandungan makna la ilaha, mengamalkan kandungan la ilaha illallah? Tentu jawabnya tidak. Syarat rabi' al-inqiyad bi'an yanqada لما دلت عليه هذه الكلمة ولما جاءت به أوامر الشريعة. والفرق بين الانقياد والقبول أن القبول إظهار هذا بالقول، القبول بلا إله إلا الله بقوله، وأما الانقياد فيكون بفعل العبد ينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة بأن يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم هنا هو الانقياد. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن الانقياد الشرط الرابع هو في فعل العبد، أنه يفعل ما أمر به. Yang keempat adalah syarat inqiyad, yakni tunduk patuh terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, dan tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh syariat. Adapun perbedaan antara inqiyad, yaitu syarat yang keempat, dengan al-qabul, yaitu syarat yang ketiga, bahwa al-qabul menerima pada syarat ketiga bermakna menampakkannya dengan ucapannya, mau mengucapkan, menerima. dengan ucapannya sehingga bersaksi, berikrar dengan ucapannya. Adapun al-inqiyad menunjukkan ketundukannya dengan perbuatannya, sehingga mengikuti, patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi daripada makna kalimat la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayatnya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Maka demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul pasrah, tunduk dan patuh. Hai, yakni mereka betul-betul menerima dan patuh terhadap apa yang diputuskan Rasulullah. Kata taslim, menerima di sini, itulah yang dimaksud dengan kata inqiyad. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga telah jelaskan pada ayat yang lain, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakni tunduk patuh, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, menerima dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, "Wa huwa muhsin," dalam keadaan dia tetap berbuat ihsan, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Jadi syarat yang keempat ini adalah bentuk menampakkan kepatuhan dengan perbuatan hamba terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai konsekuensi daripada pengucapan La ilaha illallah. الشرط الخامس الصدق، بأن يصدق العبد مع ربه في قوله لكلمة لا إله إلا الله وأن يعمل بها، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله. من يقول لا إله إلا الله ولا يصدق بها ما تنفعه. جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تتق الله وتكون مع الصادقين الذين صدقوا فيما قالوا وفيما اعتقدوا من أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. وجاء أيضا في الحديث الآخر: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. الشرط yang kelima adalah الصدق، jujur. Yani engkau jujur terhadap Rabbmu dalam mengucapkan kalimat tersebut. Yani sama antara lahir dan batin. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang-orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Yakni karena mereka tidak punya sidik kejujuran. Persaksiannya hanya di ucapannya, tidak dalam dirinya, kalbunya. Beda antara lahir dan batin. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak jujur, maka tidak ada manfaatnya. Allah Azza wa Jalla telah memberikan suatu anjuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur yakni dalam bertutur kata, dalam berikrar, jujur dalam keyakinan, sama lahir batinnya. Tidak seperti orang-orang munafik sehingga jujur dalam keyakinan la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man qala la ilaha illallah shadiqan biha dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia jujur, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah. Tidak ada seorang pun yang bersaksi, berikrar bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, sidqan min qalbih, betul-betul jujur dari kalbunya. Illa haramahullah ala nar, kecuali Allah akan haramkan baginya neraka. Syaratus sadis al-ikhlas. Fayukhlus al-abd ويصفي جميع أعماله بعد أن ينوي النية الصالحة أن تكون هذه الأعمال وهذه الأفعال وهذه الأقوال لله سبحانه وتعالى وحده، ما يشرك فيها أحد. قال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، أي ما عملت من الأفعال والأقوال تطلب بها وجه الله لا بد أن تكون خالصة لله. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي تعبد الله بالإخلاص. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال: قال لي رسول الله، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال رسول الله: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Yang keenam adalah ikhlas, sehingga seorang hamba betul-betul memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Ia bersihkan seluruh amalannya dari niat-niat yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh perbuatannya niatnya hanya untuk Allah satu-satunya. Seluruh ibadahnya niatnya hanya untuk Allah satu-satunya. Ia tidak berbuat syirik sedikit pun dalam ibadah-ibadah tersebut. Allah berfirman: ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah agama yang murni ini. Peribadatan kita hanya milik Allah Azza wa Jal, untuk Allah Azza wa Jal. Dalam ayat yang lain Allah berfirman: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni beribadah kepada Allah dengan ikhlas semuanya karenanya dan untuknya. Dalam hadis Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, betul-betul murni dari kalbunya, yakni hanya karena Allah. الشرط السابع المحبة. المحبة لهذه الكلمة لكلمة التوحيد ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بها. الحمد لله عندكم الله يصلح بالك. والعاملين بمقتضاها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هناك من يتخذ مع الله ند وشريك في المحبة فيعبد الله ويعبد معه غيره، كحال من يعبد أصحاب القبور بأن يدعوهم ويطلب الغفران منهم، فهذا يحب الله ويحب من في القبور لأنه دعاهم من دون الله. لا بد أن تكون المحبة لله وحده سبحانه وتعالى، فتحب الله حبا يجعلك تجعل كل شيء خلفك، تقدم ما يحب الله منك. الله يحب منك أن تعبده وحده لا شريك له ولا تشرك معه أحد، تفعل هذا حتى يحبك الله. Yang ketujuh adalah syarat mahabbah, rasa cinta, yakni cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Kandungan dari kalimat la ilaha illallah, cinta kepada para pemeluk la ilaha illallah yang telah mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Allah Azza wa Jal telah berfirman: wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau begitu, ada orang-orang yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dan sekutu baginya seperti keadaan orang-orang yang menyembah atau beribadah kepada kuburan-kuburan. Dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla tapi juga cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang wajib dilakukan adalah mestinya cinta ibadah ini semuanya hanya untuk Allah satu-satunya. Sehingga bila kamu melakukan itu dan mempraktekannya, mestinya kamu mendahulukan segala cinta kepada Allah dari sesuatu yang lainnya. Kalau dengan itu, kalau itu yang engkau lakukan, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. بعد بيان هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وبيان التفسير الحق لها، تفسير الصحابة بما استدلوا به من الآيات من القرآن والحديث النبوي، لا بد أن نعرف أن هناك من حرف فهم هذه الكلمة وحرف الاستدلال بها وصرفها عن معناها الحق، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومن صرف تفسير لا إله إلا الله عن الحق انحرف وضل والعياذ بالله. وسوف نذكر بعض من انحرف في تفسير لا إله إلا الله وكيف وصلت بهم الأحوال بعد أن أضلوا وضلوا غيرهم في تفسير لا إله إلا الله. Setelah kita menerangkan tafsir yang benar, penjelasan yang benar terhadap kalimat la ilaha illallah dengan ayat-ayat dan hadis, maka kita mesti mengetahui bahwa di sana ada orang-orang yang menyelewengkan penafsiran tersebut, yang menyelewengkan pemahaman yang benar kepada pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar dan makna yang benar secara singkat adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada ma'bud, sesuatu yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian yang berusaha memalingkan dari makna tersebut, sehingga ketika dia memalingkan dari makna yang benar, dia akan menyeleweng dan sesat. Dan kini di sini kita akan menyebutkan sebagian kelompok yang menyeleweng dari makna yang benar tersebut, dan bagaimana akhir atau akibat dari penyelewengan itu setelah mereka yakni melakukan penyimpangan terhadap makna la ilaha illallah. Min haula man qala anna ma'na la ilaha illallah huwa tasdiq fil qalb faqat. تقول لا إله إلا الله فقط دون أن تعمل ودون أن تعبد الله ودون أن تفعل من العبادات ما يقربك إلى الله أنت تدخل الجنة ومقبول منك ما جئت به ولو كان قليلا. فهؤلاء قصروا معنى لا إله إلا الله على تصديق في القلب فقط، هذا خطأ وضلال والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قول وعمل. ليس معنى لا إله إلا الله فقط أنك تقولها بلسانك وتصدقها بقلبك، فهذا خطأ كبير، نسأل الله السلامة. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah sekedar kita membenarkan dalam kalbu kita saja, tanpa mengamalkan dengan perbuatan sekalipun. Sehingga dengan itu mereka tidak mengharuskan beramal, melakukan segala konsekuensi dari pengucapan la ilaha illallah. Bagi mereka tidak perlu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah. Mereka meyakini dengan seperti itu sudah cukup untuk memasukkan ke dalam surga dan akan diterima engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun kamu hanya sedikit beramal. Sehingga mereka hanya membatasi maknanya pada pembenaran saja dalam kalbu. Ini jelas kesalahan dan ini kesesatan. Firman Allah Azza wa Jal, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Ketahuilah bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah, wastaghfir dan beristighfarlah, meminta ampun terhadap dosa-dosamu. Lihatlah dalam ayat ini setelah Allah memerintahkan untuk mengucapkan, untuk mengetahui la ilaha illallah, datang langsung perintah untuk apa? Istighfar. Dan istighfar adalah amal. Ini juga isyarat terhadap amalan-amalan yang lain. Tidak cukup sekedar mengetahui la ilaha illallah, bahkan wajib beramal. وهناك ايضا من فسر لا اله الا الله تفسيرا خاطئا وقال هي معناها لا خالق الا الله او لا قادر على الاختراع إلا الله، ففسرها بالربوبية، أن الله هو الرب، هو الخالق، هو الرازق. وهذا تفسيره مطابق لما كان يفسر به كفار قريش والكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك كانوا يعبدون غير الله، يذبحون لغير الله، يستغيثون بغير الله، مع أنهم كانوا يقرون ويعترفون أن الله هو هو الخالق الرازق، ومع هذا ما نفعهم، فوصفوا بأنهم كفار، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي اعبدوا الله وحده تفلحوا. Dan di sana ada yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain yang juga penafsiran keliru dan salah. Yaitu mereka menafsirkan dengan la khaliqa illallah. La ilaha illallah artinya tiada pencipta kecuali Allah. Tiada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Ini adalah penafsiran yang tidak lengkap. Dia hanya menafsirkan kalimat itu pada sisi rububiyah saja, bahwa Allah sebagai pencipta. Dan ini merupakan penafsiran yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik Quraisy. Mereka meyakini bahwa Allah pencipta dan pemberi rezeki, tapi mereka bersamaan dengan itu membolehkan dan membenarkan peribadatan kepada selain Allah, mengakui selain Allah juga ada yang berhak diibadahi. Maka secara praktek mereka tetap berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan dan permohonan pertolongan kepada selain Allah dengan keyakinan mereka bahwa Allah lah sang pencipta dan Allah lah sang pemberi rezeki. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal tetap mengutus nabinya kepada orang-orang musyrik Quraisy tersebut dan tetap mengucapkan kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan beruntung. Yani sekedar keyakinan seperti yang diyakini musyrikin itu belum benar sampai mereka mau meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. هناك أيضا من فسرها تفسيرا خاطئا، وهم من يقول لا حاكم إلا الله أو لا حكم إلا لله، وفسر كلمة التوحيد بأنها توحيد الحاكمية فقط، وأخذ جزئية صغيرة من العبادة وجعلها هي الأساس، فجعل التوحيد لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. طيب، من أمر بالصلاة؟ الله سبحانه وتعالى. من أمر بالزكاة؟ الله سبحانه وتعالى. من أمر بالحج؟ الله سبحانه وتعالى. من أمر ببر الوالدين؟ الله سبحانه وتعالى. ما يأمر وما يحكم على المكلف بأن تفعل هذا الأمر أو تترك هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير قاصر. من يقول لا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله، فهذا تفسير قاصر وتفسير خطأ، رد عليه العلماء وبينوا خطأ هذا التفسير، وأنه من يصر على هذا التفسير يصل إلى حد البدعة والضلال والعياذ بالله، لأنه يريد حاجة في نفسه، ما يريد أن يعبد الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. Di sana ada juga yang menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran yang salah, yaitu dengan penafsiran la hakima illallah, tiada yang menghakimi kecuali Allah, atau la hukma illa lillah, tiada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penafsiran ini mereka telah menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran yang sempit hanya pada bidang hakimiyah, yang mereka istilahkan dengan tauhid hakimiyah. Tauhid secara hukum, tauhid dalam bab hukum saja. Ini artinya mereka hanya mengambil sebagian kecil dari makna la ilaha illallah yang luas. Dan mereka menjadikan makna ini sebagai asas, sebagai pokok dalam keyakinan mereka. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memerintahkan perintah-perintah ibadah, salat, zakat, birrul walidain. Ini semua adalah ibadah. Nah, bukankah ini semuanya juga wajib diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jal? Yani tidak sebatas pada bab hukum. Sehingga penafsiran mereka ini merupakan penafsiran yang sempit, salah, dan telah dibantah oleh para ulama. Ulama telah menjelaskan tentang kesalahan penafsiran semacam itu. Dan ulama menghukumi bahwa orang yang terus meyakini pada keyakinan tersebut bisa sampai kepada bid'ah. Mereka telah jatuh dalam bid'ah dengan penafsiran tersebut dan mereka telah sesat. Dan sesungguhnya mereka menginginkan dengan itu sesuatu yang mereka maukan yang tersembunyi dalam diri-diri mereka. Bukan betul-betul ingin beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang seutuhnya yang benar. ومن قال بهذا التفسير الخاطئ هم من خرجوا على عثمان رضي الله عنه الخوارج نادوا على عثمان رضي الله عنه وارضاه ذلك الصحابي الجليل ذو النورين المبشر بالجنة ويقولون لا حكم إلا لله وخرجوا على هذا الصحابي الجليل بفهمهم الخاطئ فخرجوا ببدعتهم وخرجوا وقاتلوا الصحابة وقتلوا عثمان رضي الله عنه ثم بعده قتلوا عليا رضي الله عنه وما لهم هؤلاء الاثنان من السابقة في الإسلام ومن نصر الإسلام فسبحان الله ما أجهل هؤلاء الناس فسروا التوحيد خطأ ثم انتصروا لهذا التفسير الخطأ وقاتلوا من هم خير الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة على هذا التفسير الخطأ ولا يزال يخرجون من هم على شاكلتهم إلى هذا اليوم كلما خرج منهم قرن قطع بفضل الله وانتهى والآن في هذا الزمان أحفادهم ومن هم على شاكلتهم ومن هم على يعني أضرابهم وأمثالهم من القاعدة وجبهة النصرة وداعش هؤلاء كلهم يرتكبون نفس الخطأ ويقولون بنفس القول هذا القول الذي أضاع عليهم الدنيا والآخرة وأفسد في الإسلام أيام إفساد. Orang-orang yang memberikan penafsiran seperti yang tadi disebutkan, penafsiran yang sesat tersebut, adalah mereka yang di zaman Utsman radhiyallahu anhu telah melakukan pemberontakan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Utsman seorang sahabat yang mulia yang dijuluki Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, beristrikan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dikudeta oleh orang-orang Khawarij. Merekalah orang-orang Khawarij yang punya penafsiran semacam itu. Mereka mengatakan ketika itu, la hukma illa lillah, tiada hukum kecuali milik Allah. Sehingga mereka tidak membenarkan kekhalifahan Utsman yang dianggap tidak sesuai menurut mereka, sehingga mereka memberontak Utsman radhiyallahu anhu dengan bid'ah keyakinan seperti itu. Mereka melakukan pemberontakan setelah kepada Utsman, melakukannya kepada Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat. Subhanallah, dari penafsiran yang salah kemudian menginjak kepada praktek berikutnya, yaitu memerangi manusia terbaik setelah para nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu terus berlangsung generasi demi generasi. Mereka meyakini atau memiliki keyakinan-keyakinan itu sampai pada hari ini. Orang-orang yang semacam mereka, yang alhamdulillah tiap kali mereka muncul akan diberangus. Tidak ada suatu zaman kecuali ada saja orang-orang itu. Mereka yang semacam itu di zaman ini dikenal dengan kelompok Al-Qaeda atau sayap militernya Jabhatun Nusrah atau Daesh yang dikenal dengan ISIS. Semua dari kelompok-kelompok itu, yaitu kelompok Khawarij, melakukan kesalahan yang sama dalam penafsiran La ilaha illallah, sehingga dengan itu mereka melakukan kerusakan-kerusakan yang banyak, merusak Islam dengan serusak-rusaknya. هؤلاء يسعون إلى أن يحكموا الشرع كما يقولون. من يريد أن يحكم الشرع يحكم الشرع كله، لا يجزئ الشرع، يجعل فقط ما يريدون أن يحكموه هو الوصول للحكم وأن يحكموا الناس، ثم لا يحكموا على أنفسهم بما حكم الشرع من عبادة الله وحده والإخلاص العبادة لله والانضباط بأوامر الشرع. فمن يريد أن يحكم الشرع يطبق الشرع كله، يقول أنا أريد حكم الشرع، ثم يقتل الناس الأبرياء في أن يفجر نفسه، فلا حكم بحكم الشرع، لا يجوز له قتل نفسه، أفسدوا في الشرع، قالوا لا يجوز عمليات استشهادية ولا يوجد دليل لهم. طيب، الشرع أجاز لك أن تقتل البريء، المرأة، الطفل الصغير، يقتلون من في السوق أو من في الشارع، يفجرون فيهم هكذا، أين الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا للقتال ويوصيهم لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا صومعه ولا تفسدون في الأرض. هم سبحان الله يريدون أن يصلحوا بقولهم فيفسدوا أكثر مما يصلحوا. Mereka orang-orang tersebut, menurut pengakuan mereka, mereka ingin menetapkan dan menerapkan syariat. Sesungguhnya apabila seorang mengaku ingin mempraktekkan syariat, tentu mempraktekkannya seutuhnya, bukan hanya sebagiannya. Bukan sekedar ingin menguasai suatu wilayah, bukan sekedar ingin sampai kepada kepemimpinan, kemudian mereka sendiri tidak menerapkan syariat pada diri-diri mereka dengan apa yang Allah Azza wa Jal tetapkan dari syariat, yaitu ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempraktekkan hal itu pada diri mereka. Bagaimana mereka ternyata melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, bom bunuh diri, mereka mengajak manusia untuk melakukan itu dan mereka melakukannya pada diri mereka. Apa dalil dari syariat yang membolehkan hal tersebut? Tidak ada dalil yang membolehkan dan membenarkan perbuatan itu. Yakni artinya mereka tidak menerapkan syariat pada diri mereka. Apa yang mereka lakukan dari berbagai kejahatan, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, wanita, anak-anak, orang yang di jalanan, yang di pasar, semena-mena mereka lakukan peledakan atau pembunuhan, mana syariat yang mereka lakukan dengan cara-cara seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mewasiatkan kepada pasukan perang beliau ketika mau berperang, "La taqtulu syaikhan kabiran." Jangan kalian membunuh orang-orang yang sudah tua. Jangan kalian membunuh wanita. Jangan kalian membunuh anak-anak. Bahkan jangan kalian membunuh tempat-tempat peribadatan, yakni walaupun peribadatannya non-muslim tentunya, Yahudi ataupun Nasrani. Nah, sehingga dengan ini jelas mereka tidak menginginkan suatu kebaikan. هؤلاء انطلقوا من تفسيرهم للتوحيد أنه لا حاكم إلا الله، أي الحكم لله، فيأتون يقولون الحاكم مال الدولة ما يحكم بالشريعة من غير تفصيل كما يفصل أهل العلم، إذن هو كافر. طيب، الوزير تحت الحاكم ينفذ ما يقول الحاكم، هو كافر. المدير تحت الوزير كافر. رجال الشرطة البوليس يدافعون عن الحاكم، إذن هم كفار. رجال الجيش يدافعون عن الحاكم وعن الدولة والوزراء، هم مثلهم. ثم نبقى نحن الشعب، أنتم لماذا لم تكفرون هؤلاء؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيكفروننا معهم، فيكفرون المجتمع كله، ولا يبقى مسلم إلا هم، سبحان الله. ثم يستحلون دماءنا لأننا كفرنا بنظرهم، فيجوز لهم أن يقتلونا، سبحان الله. الإسلام أمر بماذا؟ بالصدق وبالعدل وبالوفاء بالعقد والوفاء بالعهود. هو يدخل بين المسلمين مختفيا، قد يلبس لبس امرأة يخفي في جسمه متفجرات، ثم يفجر في مجموعة من الناس ما يعرفهم، ممكن يكون فيهم مسلمين. ماذا رده؟ يقول الله يتجاوز. لهذه الدرجة وصلت بهم الاستخفاف بالدم، مع أن دم المسلم حرمته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. Bertolak dari penafsiran yang salah terhadap makna la ilaha illallah, tiada hukum kecuali milik Allah. Akhirnya mereka menfonis negeri-negeri muslimin sebagai negeri-negeri kafir karena pimpinan-pimpinannya tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini aplikasi daripada penafsiran salah mereka. Sehingga dengan itu mereka menghukumi kafir pemimpin-pemimpin di negeri muslimin, penguasa-penguasa di negeri muslimin, dengan alasan tidak berhukum dengan syariat, tanpa mereka memberikan perincian sebagaimana diterangkan ulama, bahwa orang yang tidak menerapkan syariat tidak kemudian dihukumi kafir dengan kufur akbar begitu saja, ada perinciannya. Namun mereka menghukumi secara mutlak semua pimpinan yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Langkah berikutnya, para menterinya. Karena para menteri membantu penguasa tersebut yang telah diponis kafir, maka para menteri pun kafir. Di bawahnya lagi, orang-orang yang membantu para menteri sama, dihukumi kafir pula. Berikutnya, para polisi, para tentara, juga dihukumi kafir. Kenapa? Karena membela hakim atau penguasa yang telah diponis kafir. Tinggal bagaimana rakyat? Rakyat pun akhirnya dihukumi kafir oleh mereka. Kenapa? Karena rakyat tidak mengkafirkan orang yang kafir. Kenapa kalian wahai rakyat tidak memvonis kafir orang yang telah dianggap kafir? Nah, dengan itu rakyat pun akhirnya menjadi kafir karena tidak mengkafirkan orang yang kafir. Akhirnya semua rakyat dan jajaran pemerintahnya dianggap oleh mereka sebagai orang-orang non-muslim atau kafir murtad, yang muslim hanya mereka sendiri. Dengan itu akhirnya mereka pun menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah selain kelompok mereka, sehingga mereka membolehkan gerakan-gerakan pembunuhan terhadap masyarakat tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bukankah Islam mengajarkan untuk jujur? Bukankah Islam mengajarkan untuk berbuat adil? Bukankah Islam mengajarkan untuk wafa, memenuhi janji? Ini semuanya mereka langgar karena mereka telah berbuat zalim. Mereka tidak jujur. Mereka tidak memenuhi hak-hak muslimin. Dengan sembunyi-sembunyi mereka datang di tengah-tengah kerumunan muslimin. Bahkan di antara mereka ada yang memakai pakaian wanita tertutupi, tapi ternyata mereka menyimpan bahan-bahan peledak di tubuhnya. Kemudian mereka meledakkan di tengah-tengah kerumunan tersebut yang di antara mereka adalah muslimin. Kalau dikatakan kenapa mereka melakukan hal itu, kenapa kalian melakukan hal itu, padahal di antara orang-orang yang menjadi korban adalah muslimin, dengan enteng mereka mengatakan Allah akan memberikan maaf, gak sengaja. Ya. Sampai taraf demikian mereka menganggap remeh, menganggap enteng perbuatan-perbuatan menumpahkan darah tersebut. Padahal darah seorang muslim itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nubayyin khata'ahum fi hadha at-tafsir. Hum yastadillun biqawli ta'ala wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Hadhihi al-ayah من ضمن ثلاث آيات وردت بنفس السياق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى فأولئك هم الفاسقون، وفي الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون. أنت لست بأعلم من الصحابة الذين نزل القرآن عليهم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مقصود الآيات، إما بسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعضهم أو من فهمهم الصحيح لهذه الآيات. فسروا هذه الآية قالوا كفر دون كفر، من لم يحكم بما أنزل الله لا يكون كافرا كفرا أكبر إلا إذا استحل هذا العمل، أما إذا لم يستحل هذا العمل وعمله لمجرد شهوة أو رغبة أو لمصلحة مرجوحة هو يراها ولم يستحل هذا الأمر فلا يكفر كفرا أكبر. لو أتى شخص وقال لا يجب صوم رمضان على المسلمين، أنت حر، تريد أن تصوم صوم، ما تريد أن تصوم لا تصوم، لكن لا يجب صوم رمضان. صوم رمضان معروف في الشريعة أنه ركن من أركان الإسلام وأنه يجب الصوم، فمن يأتي ويقول الصوم غير واجب وهو يعلم ورود الآيات والأحاديث في الصوم يكون هذا مستحيل، مستحيل رد هذا الحكم وهو يعلم قول الله، هذا يكفر. حاله حال من لم يحكم بما أنزل الله، هنا معصية استحلها وهنا معصية استحلها. من قال لا تجب علينا الصلاة مطلقا ليس صحيح أنه يجب علينا أن نصلي خمس صلوات في اليوم. هل هذا حكم بما أنزل الله؟ لا، لم يحكم بما أنزل الله. استحل عدم الصلاة وقال الصلاة غير واجبة، نفسه نفس من يحكم بما غير ما بغير ما أنزل الله إذا استحل الحكم بغنزل. أما كما قلنا إذا فعله من غير استحلال فلا يكفر الكفر الأكبر، إنما يكون عاصيا بذلك. نسأل الله الهداية. Di sini kita akan menerangkan kesalahan penafsiran tersebut, yakni terhadap makna la ilaha illallah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang kafir. Ayat ini adalah salah satu dari tiga ayat yang datang dengan susunan yang sama. Yang pertama, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia atau mereka orang-orang yang kafir. Ayat yang lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat yang ketiga, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ayat-ayat tersebut, tentu engkau tahu bahwa engkau tidak lebih mengerti daripada para sahabat Nabi terhadap tafsir-tafsir ayat itu. Para sahabat adalah orang-orang yang Al-Quran turun pada mereka. Para sahabat, mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat begitu mengerti apa maksud dari ayat-ayat itu. Ternyata mereka para sahabat dan yang mengikuti mereka setelah mereka menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksud adalah mereka kafir bukan kekafiran yang besar. Kufrun duna kufrin. Jadi ada kufur akbar, ada kufur asghar, kufur besar dan kufur kecil. Sehingga maksud ayat itu bahwa mereka yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang kafir, yakni kufur kecil, bukan kufur akbar. Tidak menjadi kufur akbar kecuali pada beberapa keadaan, di antaranya yaitu apabila dia menganggap halal berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Adapun tanpa menganggap halal, yakni tetap pada keyakinan mestinya dan sewajibnya menurut syariat agar tetap berhukum dengan hukum Allah, namun karena kepentingan tertentu, karena sebab-sebab tertentu, akhirnya dia melakukan dan menerapkan selain hukum Allah tanpa dia menghalalkan perbuatan tersebut, maka yang seperti ini tidak sampai kepada kufur akbar. Oleh karena itu, sebagai contoh, dalam bab puasa, misal ada seorang yang mengatakan tidak wajib berpuasa. Kaum muslimin tidak wajib berpuasa Ramadan. Boleh tidak puasa. Padahal puasa itu rukun Islam. Padahal puasa itu merupakan kewajiban. Padahal dia pun tahu bahwa telah ada ayat dan hadis yang memerintahkan untuk berpuasa. maka dia dengan keyakinan dia bahwa puasa tidak wajib. Yang mau puasa silakan, yang tidak silakan. Puasa tidak wajib. Dia telah menghalalkan untuk tidak puasa. Dia dengan itu kafir. Nah, begitu pula yang berhukum dengan selain hukum Allah, kalau dia sampai pada tingkatan menghalalkan pelanggaran agama itu, dia telah kafir. Begitu pula bab sholat. Kalau ada yang mengatakan tidak wajib sholat secara mutlak, tidak benar sholat lima waktu itu wajib, sehingga yang mau sholat silahkan, yang tidak pun tidak apa-apa, maka dengan itu dia telah menghalalkan untuk tidak sholat. Nah, ini sama dengan menghalalkan untuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukumnya sama. Nah, begitu. Adapun tanpa menghalalkan, di mana dia tetap meyakini wajibnya sholat, cuma dia karena hawa nafsu tidak melakukannya, dia tidak kafir kufur akbar. Begitu pula dia meyakini mestinya berhukum dengan hukum Allah, itu yang wajib bagi seorang muslim, tapi karena hal tertentu dia tidak melakukannya, maka dia belum kafir kufur akbar. Haula بعد أن أضاعوا أنفسهم بهذا التفسير الخاطئ، أضاعوا من اتبعهم من ما يعرف من من لا يعرف في الدين ومن أمور الدين شيئا وعلمه ضعيف، فلو ذهب معهم من كان يدعو قبرا أو يذبح عند ضريح أو يدعو ملكا يشرك مع الله، كان معهم شخص مشرك، ما يهتمون ولا يصححون عقيدته، هم يهتمون فقط بأن يصلوا إلى الحكم حتى يقولوا حتى يطبقوا الحكم بشرع الله كما يقولون. طيب، لو مات هذا معهم، هذا المشرك، المشرك من يعبد غير الله ويشرك مع الله غيره، يدعو قبرا صنما يذبح لهم، هذا كله شرك، لو مات هذا الشخص وهو معهم هل يدخل الجنة؟ ما يدخل الجنة أبدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. المشرك ما يدخل الجنة. لو أرادوا خيرا بالناس وأرادوا خيرا في المسلمين لعلموهم ما ينفعهم وما يصحح عقيدتهم وما يدخلهم الجنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أول ما أتى بدعوته ما قال أريد الحكم، ما قال نجتمع ونقاتل حتى نأخذ الحكم من قريش، أبدا، صحح عقيدة الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله وحده، لا تشركوا مع الله أحدا، هذا ينفع العبد، يدخله الجنة، هذا يدخله الجنة وينجيه من النار. هم ليسوا طلاب دين ولا يريدوا أن ينفعوا المسلمين، هم يريدون الوصول إلى الحكم، ولهذا يتعاونون مع كل الناس حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كانوا يهودا نصارى روافض، يريدون أن يتحكموا في بلاد المسلمين ويصلوا للحكم فيها. بعد سقوط أفغانستان ودخول أمريكا عليها، هرب من أفغانستان جميع القادة في القاعدة، أتباع ابن لادن وغيره، أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى إيران، دولة الرفض ودولة الشرك، هؤلاء الذين يكفرون الصحابة ويسبون أمهات المسلمين ذهبوا عندهم واحتموا بهم، ثم أخرجوهم إلى سوريا لما صارت الحرب في سوريا ليفسدوا في الأرض. لو كانوا يريدون الإصلاح حقا لأصلحوا أنفسهم بالعلم ومعرفة الحق ومعرفة الطريق الذي يوصل إلى الجنة وعلموه للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دعا 13 سنة في مكة لم يرفع سيفا ولم يقتل أحدا ولم يغدر بأحد، وحتى لما هاجر ترك الأمانات للناس، لأن الدين يأمرك بالوفاء وبحفظ العهد، ويأمرك بأن تحب للناس الخير وتدعوهم إلى الخير. هذا هو الدين الإسلام. ليس دين الإسلام المقصود منه القتل والتفجير والوصول إلى الحكم واستعباد الخلق والعياذ بالله. Mereka itu setelah menyia-nyiakan diri mereka dalam penafsiran yang salah dan menyimpang, kemudian mereka pun mengajak orang-orang yang mengikuti mereka dalam penafsiran yang menyimpang tersebut dari orang-orang yang tidak memahami betul agama Islam ini. Pernah terjadi ada seseorang yang masih kental dengan kesyirikan gabung dengan mereka, masih ibadah kepada kuburan, masih berbuat syirik, ikut gabung dengan mereka dalam kondisi mereka atau dia seperti itu. Ternyata dia tidak diperbaiki akidahnya, dia tidak diperbaiki Islamnya, bahkan tetap pada kondisi seperti itu. Karena tujuan mereka yang paling utama adalah bagaimana menguasai, bagaimana sampai pada tingkatan para pemimpin. Baiklah, kalau memang seperti itu, seandainya orang tadi yang ikut bersama mereka yang masih berbuat syirik, ternyata di tengah perjuangan mereka dia mati, apakah dia akan masuk ke surga? Tentu jawabnya tidak. Tidak mungkin. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah Azza wa Jalla mengharamkan baginya surga. Seandainya mereka betul-betul berkeinginan baik bagi muslimin, tentu mereka akan mengajari terlebih dahulu bagaimana bertauhid, bagaimana akidah yang benar, bagaimana pemahaman yang benar, sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga dengan keyakinan yang benar itu, seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Quraisy untuk bertauhid. Tidak kemudian tiba-tiba langsung Nabi ingin berkuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ditawari untuk menjadi pemimpin dan Nabi menolak. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul ingin mengajak manusia kepada tauhid dan membenarkan akidah. Melarang daripada perbuatan syirik. Sehingga dengan ini kita melihat bahwa ternyata orang-orang itu Khawarij dengan berbagai kelompok mereka bukanlah orang-orang yang betul-betul menginginkan agama yang benar, bukan orang-orang yang betul-betul menginginkan manfaat bagi muslimin, bahkan sekali lagi kepentingan mereka adalah bagaimana berkuasa. Sehingga dengan itu mereka siap bekerja sama dengan siapa saja dari orang-orang, bahkan Yahudi, Nasrani, dan Syiah Rafidah sekalipun. Sebagai bukti adalah ketika runtuhnya Afghanistan, yang mereka ketika itu banyak berada di sana, maka tokoh-tokoh kelompok Al-Qaeda, pengikut Bin Laden, mereka lari. Kemana perginya mereka? Ternyata perginya mereka ke Iran. Ditampung oleh Iran. Siapa Iran itu? Syiah Rafidhah. Yang mencela para sahabat, yang mengkafirkan para sahabat. Orang-orang kafir Syiah Rafidhah. Mereka bisa hidup bersama, bahkan ditampung, bahkan dididik oleh orang-orang Rafidhah. Kemudian setelah terjadi kerusuhan di Irak, di Syria, mereka dilepas. Berdatanganlah mereka dari Iran menuju ke Irak dan Syria untuk melakukan berbagai kerusakan-kerusakan di muka bumi. Inilah hakikat mereka. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau betul-betul mereka itu orang-orang yang menginginkan kebaikan dan perbaikan, mereka tentunya akan memperbaiki diri mereka sendiri terlebih dahulu, akidah mereka dan keyakinan mereka, dengan sesuatu yang bisa membuat mereka masuk ke dalam al-jannah. Demikian pula akan mengajari manusia dengan sesuatu yang menyebabkan mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Nabi SAW selama 13 tahun di Makkah berdakwah. Beliau SAW sama sekali tidak mengangkat pedang. Nabi SAW berdakwah dengan dakwah tauhid. Dan ketika beliau meninggalkan Makkah, berhijrah, amanah-amanah yang di tangan beliau, yang itu milik orang-orang kafir, tidak beliau rusak. Bahkan beliau titipkan kepada orang-orang untuk disampaikan kepada yang punya. Karena Islam mengajari untuk apa? Memenuhi hak-hak yang lain. Islam menginginkan kebaikan. Islam bukanlah agama yang mengajari untuk melakukan berbagai pembunuhan, pengeboman, dan juga memperbudak manusia dan merendahkan mereka. في النهاية عندي تنبيه ووصية قبل الختمة. أما التنبيه، لا بد أن تعلم أيها المسلم أن الدين الإسلامي ليس فيه خفاء، وليس فيه أسرار، وليس فيه أحزاب، وهو الدين ظاهر للناس، لعوام الناس قبل طلبة العلم فيهم. المساجد مفتوحة، تذهب تصلي، تتوضأ تصلي. رمضان يعلن عنه ويصومون المسلمين كلهم. الدعوة إلى الخير، تدعو أخاك، قريبك، أمك، أباك، صل، اتق الله، تصدق. الدين الإسلامي واضح. من يأتيك ويقول لك نستمع في مكان مخفي، يكون أسرار، لا تخبر أحدا، لا تعمل لأحد، لا تفعل، هذا ليس من الدين. الدين ليس فيه خفاء، بالعكس، الدين القصد منه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. أنت تحب لأخيك كما تحب لنفسك، تحب لنفسك الخير والنجاة من النار ودخول الجنة، إذن تدعو أخاك هذا المسلم وتعلمه. فهذا هو، لا بد تعرف. إذا وجدت من يخفي أموره وهو يدعي أنه من أهل الصلاح وأهل الدين عن الناس، اعلم أنه على باب ضلال والعياذ بالله. ما ينبقي، الدين واضح يا أخوان. هذا هو التنبيه. أقف. Pada penutupan ceramah ini saya ingin memberikan suatu satu wasiat atau beberapa pesan. Yang pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwa Islam tiada padanya khafa, hal-hal yang disembunyikan, asrar, rahasia-rahasia, azab, kekelompokan-kekelompokan kelompok-kelompok bawah tanah dan jenisnya. Islam adalah agama yang tampak bagi manusia. Agama yang memang disebarkan kepada manusia, ditampakkan kepada mereka, kepada awam manusia, sebelum kepada para penuntut ilmu yang khusus mempelajari Islam. Masjid-masjid terbuka untuk siapa saja. Ramadan waktunya puasa, puasa bersama-sama. Ajakan kepada kebaikan untuk semuanya. Ajak ayahmu, ajak ibumu, ajak kerabat yang lain. Ajak mereka untuk bersedekah, untuk sholat. Islam agama yang jelas, transparan, terbuka. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kepadamu, ayo kita kumpul tersembunyi, kita melakukan suatu acara tersembunyi, kemudian di situ dia mengatakan kamu mesti begini, kamu mesti begitu, ketahuilah ini bukan dari ajaran Islam. Justru sebaliknya, Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman sehingga mencintai apa yang untuk saudaranya seperti yang dia cintai apa yang untuk dirinya. Artinya, ketika kamu ingin kebaikan, lakukan hal itu untuk yang lain. Sehingga tidak ada yang sifatnya tersembunyi, karena ini untuk kita dan untuk yang lain semuanya. Ya, ajak kepada kebaikan semua manusia. Sekali lagi, kalau ada yang mengatakan kepadamu, seorang yang berpenampilan sebagai seorang yang agamis, kemudian mengajak ke tempat-tempat atau kumpul perkumpulan yang tersembunyi, maka ketahuilah ini tanda bahwa dia dalam kesesatan, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Amma al-wasiyyah ya akhwan, al-wasiyyah hadhihi muhimmah jiddan wa fiha an-najah insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية إذا عملنا بها أبدلنا الله سبحانه وتعالى بعد الجوع بالشبع وبعد الخوف بالأمن وبعد الضعف بالقوة ويبدل الله حالنا من حال إلى أفضل حال. لماذا؟ لأننا آمنا بالله وعبدناه وعملنا الصالحات. إذن كيف نؤمن بالله إيمانا صحيحا وكيف نعبد الله عبادة صحيحة ونعمل أعمال صالحة مقبولة عند الله حتى يعطينا ما وعدنا؟ بالعلم. تتعلم دينك من أناس صالحين ما عندهم خفاء، ما عندهم حزبيات، ما عندهم تلون، ما عندهم أسرار، يجلسون في المساجد يدرسون الناس ويعلمونهم الدين بالأدلة كما قال الله وقال الرسول كما فهم الصحابة. هذا هو الدين. لا تنظر إلى الآن نحن في ضعف، نحن في جوع، ما يتغير حالك حتى تؤمن إيمانا صحيحا وتعبد الله عبادة صحيحة مقبولة وتعمل عملا صالحا مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى متابعا به لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تتعلم وتدعو، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعدك وهو الذي تكفل بأن يبدل لك الحال. لا تفعل كهؤلاء الجهلة يريدون أن ينصروا الدين وهم أضروا في الدين. لا علم لا فهم لا فقه، أضلوا وأضلوا وأفسدوا وارتكبوا المحرمات من جهلهم إذا لا ينجيك بعد رحمة الله سبحانه وتعالى إلا طلبك للعلم والعمل به وتعليمه لأهل بيتك، لأختك، لزوجتك، لأولادك، تبدأ بالأقربين، سوف يبدل الله حالنا من حال إلى أفضل حال كما وعدنا الله سبحانه وتعالى. Adapun wasiat atau pesan berikutnya, yang ini merupakan pesan yang sangat penting, dan disitulah an-najah, keselamatan, yaitu apa yang dipesankan oleh Allah Azza wa Jal dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim, untuk menjadikan mereka para khalifah di muka bumi sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka, wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah telah ridha untuk mereka, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, dan Allah Azza wa Jal akan menggantikan untuk mereka setelah rasa takut mereka dengan rasa aman. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, mereka beribadah kepadaku tanpa melakukan syirik sedikitpun. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, dan siapa yang kafir setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Pada ayat tersebut, bila kita mengetahuinya, maka di situ telah disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal menjanjikan untuk mengganti setelah rasa lapar dengan rasa kenyang, setelah rasa takut dengan rasa aman, setelah kelemahan dengan kekuatan, setelah suatu keadaan kepada keadaan yang lebih afdal, lebih bagus. Kenapa? Karena iman kepada Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan beramal saleh. Oleh karenanya sekarang, bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan benar? Bagaimana kita beriman dan beramal dengan benar sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal? Ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan kita berilmu, belajar ilmu yang benar, belajar Islam yang benar dari orang-orang yang saleh, yang tidak memiliki ciri-ciri seperti yang tadi di atas disebutkan, punya kumpulan-kumpulan rahasia, tidak pula yang memiliki kekelompokan-kekelompokan, tidak pula yang memiliki sikap talawun berubah-ubah, tidak pula yang memiliki rahasia-rahasia pergerakan. Bahkan kita belajar dari orang-orang yang mengajarkan Islam dengan nyata, dengan dalil-dalil dari Al-Quran, firman Allah, dari sabda Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Keadaan kalian semua tidak akan berubah kecuali dengan itu, dengan beriman dengan iman yang benar, dengan amal yang saleh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas belajar, berdakwah, sehingga dengan itu akan diwujudkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengikuti mereka, orang-orang yang menyimpang itu, yang tidak punya ilmu yang benar, pemahaman yang benar, bahkan mereka melakukan perkara-perkara yang haram, sehingga sekali lagi yang akan menyebabkan kebaikan, mewujudkan janji Allah Azza wa Jalla adalah engkau mempelajari ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan kepada seluruhnya, kepada kerabat-kerabatmu, saudara-saudaramu. Dengan itu kondisi akan berubah menjadi lebih baik seperti yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla. Fil khitam, asallallahu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi jannatihi kama jama'ana fi baitin min buyutihi. هذا المسجد المبارك. وأشكر لكم حضوركم واهتمامكم لأمر دينكم، وكذلك أشكر الأخوة المنظمين لهذه المحاضرة، وأشكر لهم حسن استقبالهم وأدبهم وخلقهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجين يوم القيامة، وأن يتقبل منا ومنكم. مبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Kemudian pada penutupan, saya mohon kepada Allah Azza wa Jal agar mengumpulkan kita semuanya dalam surganya sebagaimana Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita semuanya di masjid ini yang diberkahi Allah Azza wa Jal. Sebagaimana saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semua yang menghadiri acara ini, saya berterima kasih atas perhatian kalian. Demikian pula kepada saudara-saudara yang menjadi panitia acara ini, yang menjadi penyelenggara ceramah ini, saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutan yang baik dengan penuh adab. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semuanya orang-orang yang selamat di hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Demikian apa yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian pula atas bergantinya penceramah yang sedianya adalah Syekh Khalid Al-Tahwi Al-Dhafiri. Karena berhalangan maka beliau menggantikan, dan kita ucapkan jazakallahu khairan atas ceramah ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.